Saya spesialkan lagu ini buat kamu semua. Ada yang di sana? Kita abaikan tangan baru-baru saya. Dan selalu gak gelagu, hatiku tetap-tetap dan takkan menyerah. Aku masih Kedirian yang sangat istimewa hari ini.